Bismillahirrahmanirrahim. Niat tidak boleh dilafadzkan. Apa maknanya sebelum takbiratul ihram? Afwan, sebelum takbiratul ihram tidak boleh mengucapkan dalam hati kalimat niat usolli fardu atau sunatan lillahi ta'ala. Kemudian kapan dan bagaimana bersolawat untuk Rasul yang disyariatkan? Dan berikutnya apa contoh bid'ah-bid'ah hasanah di masyarakat? Apa mujahadah asma'ul husna, tahlilan dan yasinan termasuk bid'ah? Sekali lagi, niat tidak boleh dilafadzkan. Apa maknanya sebelum takbiratul ihram tidak boleh mengucapkan dalam hati kalimat niat usolli fardu atau sunatan seterusnya hingga lillahi ta'ala? Kemudian kapan dan bagaimana bersolawat untuk Rasul yang disyariatkan? Dan terakhir, apa contoh bid'ah-bid'ah hasanah di masyarakat? Apa mujahadah asmaul husna, tahlilan dan yasinan termasuk bid'ah? Kepada Ustaz Syaudin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang harus kita ketahui bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, niat tempatnya di dalam hati dan bukan amalan anggota tubuh. Oleh karena itu para ulama mengatakan ketika niat itu dilafadzkan, ya, itu adalah perkara yang diada-adakan, karena niat itu adalah amalan hati, ya, tempatnya di dalam hati. Maka ketika ada orang yang kemudian melafadzkan niat, berarti dia sudah keluar dari asal daripada niat yang itu di dalam hati yang dia lakukan dengan lesannya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa ini adalah amalan yang bid'ah, melafadzkan niat, karena asalnya ada di dalam hati kemudian dia membuat tempat yang baru di lesannya. Dan juga karena amalan seperti ini, melafadzkan niat itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu dilafadzkan dengan lesannya ataukah itu dilafadzkan di dalam hatinya? Ya, karena niat itu tempatnya di dalam hati dan ini bukan suatu lafadz. Ya. Baik dia mengatakannya nawaitu usolli, ingin melakukan sholat atau melakukan wudhu, nah, atau yang lainnya dia menyebutkan niat tadi, dilafadzkan niat tadi dengan lesannya, ya, padahal itu sungguhnya adalah sesuatu yang tidak dilafadzkan, ya, baik itu dengan lesan ataupun dengan hati, maka dia telah melakukan hal yang baru. Dan hal yang baru ini karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dihukumi oleh para ulama ini sebagai sesuatu yang bid'ah dan tidak benar. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya melafadzkan niat ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, nah, tidak ada dalam kitab Al-Umm penyebutan tersebut. Ya. Tidak ada penyebutan bahwasanya kalau ingin sholat mengucapkan nawaitu usolli. Nah, kalau ingin mengatakan yang lainnya. Nah, nawaitu shauma ghadin misalnya. Saya ingin berniat puasa besok. Nah. Atau ketika mau wudu mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Kalau mau wudu mengatakan saya meniatkan untuk wudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil, dilafadzkan. Ini semuanya tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan lafadz dilesankan atau dilafadzkan di dalam hati. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah diterangkan oleh para ulama, tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ya, yang benar bahwasanya ini bukan pendapatnya Al Imam Syafi'i rahimahullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika mau sholat itu hanya mengatakan Allahu Akbar. Nah, hanya mengatakan Allahu Akbar. Nah, dan tidak pernah beliau melafadzkan niat sama sekali. Tidak ada seorang pun yang menukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan sanad yang sahih atau dengan sanad yang dhaif. Ya, begitu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwasanya tidak ada satupun orang yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan sanad yang sahih ataupun dengan sanad yang lemah, baik dengan sanad yang bersambung atau sanad yang mursal yang terputus, ya. Satu lafaz pun dari lafaz-lafaz itu, bahkan tidak ada juga dari seorang sahabat sekalipun, tidak ada juga dari seorang tabi'in sekalipun, dan tidak pula dari kalangan imam yang empat. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, tidak ada ini dari salah satu dari imam yang empat yang mengatakan demikian, baik itu Abu Hanifah ataupun Imam Malik ataupun Al-Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad. Ya, hanya saja ada, ya, dari sebagian kalangan orang-orang yang belakangan yang salah dalam memahami perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, tentang masalah salat, ya. Yaitu ucapan beliau yang mengatakan bahwasanya salat itu tidak sama dengan puasa. Maka tidaklah seorang mengawali salatnya kecuali dengan zikir. Kalimat zikir ini, ya, disangka oleh orang-orang mutaakhirin, orang belakangan, dikatakan maksudnya adalah melafadzkan niat. Padahal yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan zikir adalah apa? Takbiratul ihram, bukan lainnya. Maka apakah itu dilafadzkan dengan lesannya ataukah dilafadzkan di dalam hatinya? Ya, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, tidak pernah bahkan disebutkan oleh para sahabat, tidak pernah disebutkan oleh para tabi'in, tidak pernah disebutkan oleh para imam yang empat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka disebutkan dalam banyak hadis, ya, tentang disyariatkannya untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan telah diajarkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jenis-jenis selawat, ya, disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam lafaz-lafaznya, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Muhammad Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, dan dia mengatakan di antara para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kami berselawat kepada engkau? Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Begitu pula dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dengan lafaz yang sama, ya, dari sahabat yang lainnya. Nah, dari sahabat Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, ya. Dan beliau mengatakan kepada beliau Bashir ibn Sa'ad bahwasanya dia diajari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan tentang selawat dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, dengan lafaz yang mirip atau dengan lafaz yang lainnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dengan yang semisal itu, yang lebih lengkap adalah dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang paling lengkap, atau bisa milih dengan yang kita sebutkan yang sebelumnya. Ini lafaz-lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang paling bagus adalah yang dicampurkan di sana antara selawat dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, serta selawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Adapun waktu-waktu yang sangat ditekankan untuk berselawat adalah pada hari Jumat. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah." Yang paling baik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Paling afdalnya hari adalah hari Jumat. "Fa'akthiru 'alayya minas salati fi." Maka perbanyaklah salat kepadaku. Nah. Dan juga ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan saja, maka semestinya seorang itu memberikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Karena dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Al-bakhil man dukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil adalah orang yang disebut namaku di sisinya, dia mendengar namaku disebut, namun dia tidak mau mengucapkan selawat kepadaku. Nah, ini menunjukkan tentang orang yang tidak mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan namanya, ya, ini orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena di sini ada perintah, ya, untuk menyebutkan selawat kepada Nabi ketika disebutkan nama beliau pada ketika dia mendengar nama beliau disebutkan. Nah, dan disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya selawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu akan menyebabkan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan contoh-contoh bid'ah yang hasanah di masyarakat. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah." Nabi mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Nah, maka tidak ada bid'ah yang hasanah. Ya. Memang secara umum, ya, para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya bid'ah itu ada berkaitan dengan masalah ibadah dan ada berkaitan dengan masalah dunia. Nah, yang sesat tentunya adalah bid'ah dalam masalah ibadah. Semua bid'ah dalam masalah ibadah itu sesat. Adapun dalam masalah dunia, maka perkara-perkara yang baru dalam masalah yang berkaitan dengan dunia, maka ini tergantung dari niatnya, niat orang-orang tersebut melakukannya. Kalau orang tersebut melakukannya untuk niat yang baik, maka ini bid'ahnya menjadi baik. Kalau niatnya untuk kejelekan, maka ini bukan sesuatu yang baik. Nah, maka tergantung dari niatnya kalau berkaitan dengan masalah dunia. Adapun berkaitan dengan masalah ibadah, maka Nabi mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu adalah sesat, sehingga tidak ada yang hasanah. Nah, kalau dikatakan ada bid'ah yang hasanah, ya maka tentunya semua bid'ah menjadi hasanah. Nah, tentunya semua bid'ah yang ada menjadi hasanah. Mungkin tidak ada orang yang bisa memberikan contoh bid'ah sayyi'ah. Nah, qad'ah hasanah. Nah, maka apa yang diberikan, dicontohkan di sini yang ditanyakan tentang masalah mujahadah asmaul husna, kemudian tahlilan, yaitu artinya di sini tahlilan itu artinya berzikir berjamaah dikomandoi oleh satu orang, ya. Ditetapkan jumlah bilangannya, ditetapkan yang dibaca adalah zikir-zikir tertentu. Nah, begitu pula acara yang dikenal dengan yasinan, membaca surat yasin pada waktu yang telah ditetapkan, ya. Hanya membaca surat yasin saja, atau hanya mengkhususkan membaca surat yasin pada waktu-waktu yang tertentu. Nah, maka seperti ini semuanya adalah amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti tidak boleh membaca surat yasin, tetapi kalau dibuat aturan sendiri membacanya. Nah, setiap hari atau setiap malam apa kemudian berkumpul hanya untuk membaca surat itu, ya, atau beribadah dengan mengkhususkan membaca surat itu, maka ini tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini benar, kalau amalan ini adalah amalan ibadah yang baik, tentunya Rasulullah SAW sudah melakukannya. Tentunya para sahabat sudah melakukannya. Nah, begitu pula acara yang diserahkan dengan tahlilan. Kalau itu memang amalan ibadah, tentu Rasulullah SAW sudah melakukannya. Tentu para sahabat Nabi SAW sudah melakukannya. Namun apakah mereka melakukannya? Maka kita tanyakan kepada orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Yakinkah, betulkah bahwa itu dilakukan oleh Nabi SAW? Ataukah itu dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, acara-acara yang dibuat seperti itu? Nah, ataukah mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu tidak tahu tentang disyariatkannya amalan itu, dan mereka lebih tahu? Tidak mungkin. Ataukah mereka yakin Rasulullah tahu amalan itu adalah amalan yang baik, para sahabat juga tahu amalan itu amalan yang baik, namun mereka tidak mau melakukannya? Nah, ini juga tidak mungkin. Pasti kalau ini satu amalan yang baik, minimal sekali sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Minimal sekali sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Namun tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, oleh para sahabatnya, oleh para tabi'in, oleh para imam, ahlu sunnah wal jamaah. Maka tentu saja ini semuanya adalah perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin harus bersatu di atas agama Allah SWT, bersatu di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, minallahi risalah wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa alaina at-taslim. Risalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban Rasulnya adalah menyampaikannya, dan kewajiban kita semuanya adalah menerimanya. Nah, maka ini semuanya adalah amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada istilah bid'ah hasanah, ya, tidak ada dasarnya orang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan yang ada, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seandainya ada yang mengatakan bahwasanya ada bid'ah hasanah, maka mana yang mau kita dahulukan, ucapan orang tersebut atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana yang kita dahulukan? Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kemudian mengatakan ada bid'ah hasanah. Kira-kira mana yang mau kita dahulukan? Apakah Rasulullah SAW ataukah ucapan orang tersebut? Maka seorang muslim tentunya akan mendahulukan sabda Nabi SAW, karena dia mencintai Nabi SAW, karena dia memuliakan Nabi SAW atas seluruh manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.